Konsultasi Syariah. Menyembelih hewan membatalkan wudu? Pertanyaan: apakah menyembelih hewan bisa membatalkan wudu? Jawaban: bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Menyembelih hewan tidak membatalkan wudu. Hanya saja, bila sampai terkena percikan darah, maka harus dibasuh. Karena darah yang memancar dari sembelihan hewan itu hukumnya najis, berdasarkan ijma atau kesepakatan seluruh ulama. Karena itu termasuk dam al-masfuh. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-An'am, ayat 145. Ibnu Abbas menerangkan apa yang dimaksud dalam Al-Masfuh pada ayat. Beliau mengatakan, dam Al-Masfuh maksudnya adalah darah yang keluar dari hewan yang masih hidup atau yang keluar dari urat leher saat menyembelih. Tidak termasuk di dalamnya hati dan limpa. Karena kedua organ ini adalah zat yang tidak mengalir. Dan syariat telah menerangkan bahwa keduanya hukumnya halal dikonsumsi. Begitu pula darah yang menempel pada daging juga halal dikonsumsi. Karena darah tersebut tidak mengalir. Tafsir Al-Lubab fi Ulumil Quran. Meski darah yang memancar dari hewan sembelihan itu najis, namun bila mengenai badan tidaklah membatalkan wudu. Karena sekedar terkena najis bukan termasuk pembatal wudu. Yang wajib baginya hanya membasuh bagian tubuh atau pakaian yang terkena darah, tanpa harus mengulangi wudu. Dalam fatwa Lajnah Daimah dijelaskan, wudu tidaklah batal karena mencuci barang najis. Baik yang menempel pada badan orang yang berwudu itu sendiri maupun pada orang lain. Majalah Al-Buhuth Al-Islamiyah. Syekh Ibn Baz rahimahullah juga menerangkan, adapun menyentuh darah, air kencing, atau barang najis lainnya, itu tidak membatalkan wudu. Akan tetapi, yang harus dilakukan hanya membasuh bagian yang terkena najis tersebut. Fatwa Syekh Ibn Baz. Kecuali bila darah yang mengenainya hanya sedikit, maka dimaafkan. Dalam kitab Al-Furu', salah satu kitab mazhab Hambali diterangkan, darah yang sedikit itu dimaafkan berdasarkan pendapat yang kuat. Al-Furu'. Demikian, Allahu A'lam.